Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau menanyakan Buya, ini kebetulan ada pemuda Buya, yaitu pekerjaannya kan sudah nggak ada lagi Buya. Apa itu? Dia sudah nggak punya pekerjaan lagi, sudah keluar dari kerja, selalu murung di rumah gitu. Bagaimana cara membangkitkan semangat? Dia itu selalu berpendapat sudah sholat, tetap aja hidupnya susah. Dinasihati orang tuanya juga nggak mau mendengar Buya. Terima kasih, wassalamualaikum. Ya, jika ada seseorang yang seorang pemuda yang tiba-tiba murung diri, jarang keluar rumah, malas bekerja dan seterusnya, diingatkan malah alasannya lebih jahat daripada malas bekerjanya. Karena orang malas bekerja saja tidak seberapa besar dosanya. Tapi kalau sudah berkata bahwasanya aku sudah sholat masih saja melarat, ini adalah imannya yang tidak ada. Na'udzubillah. Memangnya sholat untuk cari duit. Jadi mengukur itu artinya orang itu mengukur keselamatan manusia adalah dari kekayaan. Dia bisa menjadi korun, orang kayak begitu tuh. Bisa menjadi Fir'aun mengejar jabatan. Karena apa? Menganggap kemuliaan adalah dengan nilai materi uang. Karena apa? Sampai sholat pun dihubungkan sama kekayaannya. Saya sudah sholat masih melarat, na'udzubillah. Dan dia bisa saja keluar dari iman dengan yang demikian itu. Keyakinan yang salah. Ketahuilah bahwa orang selamat tidak ada hubungannya dengan kaya dan melarat. Di surga nanti ada orang kaya, dan di surga nanti juga ada orang melarat. Apakah kita kaya atau melarat? Semoga Allah menjadikan ahli surga, dan semoga Allah memberikan kecukupan di dunia. Jangan dihubungkan kemelaratkan kita dengan ibadah. Kalau masih kita menghubungkan kemelaratkan kita dengan ibadah, iman kita yang keropos. Na'udzubillah. Sudah melarat, nyungsep lagi di akhirat manusia itu. Na'udzubillah. Ada, jadi jangan hubungkan. Sekarang jujur, ada tidak orang sudah enggak sholat nyungsep? Ada. Lah kok yang sholat ngomong saya sholat kok masih melarat? Banyak orang yang tidak sholat tetap melarat, utangnya banyak, istrinya kurang ajar, anaknya ngancem mau bunuh, macam-macam. Sudah enggak sholat, semuanya enggak benar, ada. Lah kok sudah sholat masih ngomong saya sholat kok masih melarat, pengen jadi kayak yang tidak sholat lalu tambah melarat. Na'udzubillah. Banyak orang itu cara berpikirnya adalah cara berpikirnya hawa nafsu. Pernah suatu ketika ada seorang tua itu marah sama anaknya karena anaknya selalu di rumah menjaga kehormatannya. Anak yang baik solehah. Sampai dia nangis karena ibunya ngomong, kamu itu perempuan di rumah saja, pantesan gak laku-laku. Maksudnya suruh istrinya, anaknya itu suruh jadi perempuan murahan begitu. Coba, banyak wanita yang juga dia berpetualang, nikahnya terlambat, ada atau tidak? Ada. Sebab itu jatah, gak ada hubungannya. Dia pun sembunyi di dalam rumah. Karena sudah waktunya, subhanallah. Ada orang yang mencari, oh dia tidak pernah keluar rumah. Itu yang aku cari, ada. Ada seorang wanita yang jadi petualang cinta. Bukan saja petualang, sampai melakukan banyak hal. Kumpul dengan laki-laki banyak, tetap belum bisa menikah, ada. Jadi masalah menikah, tidak menikah, itu gak ada hubungannya dengan itu. Sudah jatah. Cuman menjadilah ahli surga. Ini saat tertunda dalam urusan menikah, tetap mulia, kehormatan terjaga. Bukan berubah menjadi wanita murah, rendah, ahli maksiat. Na'udzubillah. Kemuliaan tetap terjaga. Jadi, itu yang perlu dibangun keimanannya anak muda tersebut. Jangan sampai ada kalimat jelwahi adik-adikku semuanya. Jangan dihubungkan bangkit, surut, dan melambungnya usahamu itu dengan urusan ibadahmu. Awas. Akhirnya nanti ibadah mencari dunia. Di saat tidak ada dunia, ibadahnya macet. Itu paling bahayanya. Akan tapi ibadahmu adalah kewajibanmu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata kemiskinanmu dan kekayaanmu itu jatah dari Allah Subhanahu wa taala, memang semuanya bisa diusahakan. Kadang kita memohon. Makanya kami selalu menghimbau agar jangan sampai kita itu melakukan sholat duha semata-mata cari duit. Sholat duha biar kaya, baca surat Waqiah biar kaya. Itu adalah kelas orang yang alhamdulillah masih mau benar. Tapi bahayanya kata Ibnu Athaillah As-Sakandari tadi, yang disebutkan dalam hikmah yang lalu, kalau orang memohon kepada Allah karena hajatnya, karena kebutuhannya, itu sangat berbahaya. Makanya berdoa baru kalau ada hajat. Padahal berdoa adalah kewajiban kita, baik ada hajat atau tidak ada hajat. Dan semestinya doa kita itu karena memenuhi permintaan Allah, ud'uni, bukan karena memenuhi permintaan ada hajat kita, kalau kita faham. Sehingga di saat seorang hamba memohon karena memenuhi hajatnya, itu khawatir terperosok nanti. Kapan? Di saat tidak dikabul hajatnya, ngomong kayak orang tadi. Atau di saat hajatnya sudah dikabul, juga cepat berhenti pun, saya sudah dapat. Karena saya berdoa karena kepentingan kebutuhan saya. Setelah kebutuhan saya terpenuhi, selesai. Makanya hendaknya kita berusaha terus di dalam kita melakukan ibadah karena Allah, jangan dihubungkan dengan hal-hal semacam itu. Itu bahaya. Bahayanya akan muncul orang kayak tadi. Saya sudah sholat bertahun-tahun, baca dapat ijazah, baca doa, masih saja melarat. Padahal bagaimana adab kita berdoa kepada Allah? Kalau ngerti Anda seorang hamba, bagaimana adab dan tata krama minta kepada Allah? Ada adab minta kepada Allah. Kemudian ketahuilah bahwasanya Allah Maha tahu tentang apa yang kita butuhkan. Kalau kita sudah memohon kepada Allah dan berdoa dengan bermacam-macam cara, doa yang dibarengi dengan sholat hajat, doa yang dibarengi dengan sedekah, doa yang dibarengi dengan ziarah pada orang-orang lemah, itu adalah sebab doa dikabul oleh Allah. Akan tetapi jika ternyata setelah kita memenuhi syarat-syarat dikabul tadi, kok masih belum dikabul secara lahir, jangan prasangka buruk kepada Allah lalu berkata Allah tidak mengkabul. Inna Allah yastajibu du'a'adhi malam ya'jal. Allah akan mengkabul doa hambanya asal tidak buru-buru. Kenapa begitu? Ketahuilah Allah sudah berjanji, ud'uni astajib lakum, kapan kau berdoa benar memenuhi syarat-syaratnya, akan aku kabul. Tapi kok saya masih begini? Bukan Allah tidak mengkabulmu, akan tapi Allah memberimu sesuatu yang lebih penting, tapi kau tidak tahu. Khusnudzan pada Allah. Itu loh. Makanya kalau sholatnya tulus, Allah akan beri, pasti. Kalau sementara, kalau semula dia minta kepada Allah, ya Allah aku minta kau beri rezeki yang luas, yang melimpah, ya Allah cukup untuk bekal ibadah, ya Allah. Dia berdoa setiap hari dibandingin dengan sholat, dibandingin dengan silaturahmi, kok masih saja dia melarat? Ingat, bukan berarti Allah tidak mengkabul doamu. Karena doamu terlalu rendah. Allah beri sesuatu yang lebih hebat lagi. Bisa saja doa itu ditabungkan oleh Allah untuk diberikan nanti di akhirat. Aku senang, aku cinta kepada hambaku ini. Aku tidak akan berikan di dunia karena aku ingin muliakan dia nanti di akhirat. Makanya husnudzonlah kepada Allah. Di saat doa kita belum dikabul, ternyata akan ditabungkan oleh Allah menjadi pahala. Atau sebetulnya sudah diberikan oleh Allah kepada kita dalam bentuk yang lainnya, yang kita itu bodoh, kita itu gak ngerti, tidak pernah kita minta-minta. Dan itu yang banyak. Kita minta merah, padahal kita sebetulnya butuh hijau. Kita minta duit, tok. Kita tidak pernah minta, ya Allah jaga kesehatanku, jaga jantungku, jaga iniku. Padahal kalau dikasih duit miliaran, triliunan, ternyata jantungnya rusak, paru-parunya rusak. Apalagi, semuanya rusak. Ayo, enak atau tidak? Tidak enak. Sementara tidak ada barangkali yang berdoa begini, ya Allah jaga kesehatanku, jantungku ya Allah, darahku ya Allah, semuanya ya Allah, jarang. Kita mintanya duit, duit, duit, rizki ya Allah, datangnya rizki yang halal, yang banyak ya Allah. Hanya dikasih rizki yang banyak plus penyakit, mau apa? Jadi husnudzonlah kepada Allah. Kalau kita sudah ngadukan kepada Allah dengan permohonan, yakinlah Allah akan mengabul kita, biarpun kadang bentuknya berbeda, biar tidak menjadi orang kayak tadi itu, orang yang putus asa lalu berkata, na'udzubillah, perkataan yang mengantarkan kepada kekufuran, aku sudah sholat masih tetap melarat. Akhirnya dia malas sholat, dan mungkin tidak sholat, murtadlah dia, keluar dari iman. Kalau mati adalah mati dalam keadaan hina, hina di dunia dan hina di akhirat, na'udzubillah.